Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Billahi fala mudilla lahu. Lil fala hadiya lahu. La ilaha illallah. La syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. لَأَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَهَدِي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Ayo al-ikhwah al-kiram, hadirin, saudara-saudaraku semuslim yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatan dan rahmat kepada kita semuanya. Marilah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa huwal Islam, yaitu untuk tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada bimbingan kita, panutan kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, di mana mereka semuanya telah menerapkan syariat Islam, telah mendakwakan Islam kepada umat-umat yang setelahnya. Ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan atau telah berupaya untuk berjalannya acara ini dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Demikian pula memberikan kita tadzakkur, saling ingat-mengingatkan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon kepada Allah akan memberikan kepada kita semuanya bimbingan untuk senantiasa istiqomah, senantiasa diberikan petunjuk dalam menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh panitia, bahwasanya acara pada pagi hari ini yaitu kita akan mengkaji ilmiah yang membahas seputar suatu ajaran, suatu kelompok dalam Islam, yaitu kelompok yang kita kenal di Indonesia ini dengan kelompok Syiah. Kita masuk ke dalam inti dari Syiah. Apa itu ajarannya? Lebih dahulu kita mengenal, hendaknya kita mengetahui bagaimana syariat Islam membimbing umatnya untuk mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilal mujrimin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dan demikianlah kami perinci ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Diperinci oleh Allah ayat-ayat dalam Al-Qur'an, apa tujuannya? Litastabina sabilal mujrimin, jalan-jalan orang yang jahat itu menjadi jelas kepada umat manusia. Demikian Subhanahu wa taala terangkan dalam salah satu ayat dalam surat Al-An'am. Yang merupakan suatu yang sangat penting bagi kita semuanya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan apa tujuannya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya. Agar supaya kita mengetahui secara rinci mana jalan-jalan yang itu merupakan jalan yang bukan jalan Islam, jalannya orang-orang yang jahat. Kita mengetahui jalan-jalan tersebut agar supaya kita bisa melaluinya. Semua orang Islam, semua manusia itu tujuannya sama, yaitu apa? Surga. Tetapi jalannya berbeda-beda. Intinya tujuan mereka sama, yaitu apa? Surga. Tapi jalannya yang berbeda-beda. Niatnya adalah surga. Terserah mereka melalui jalan apa. Asalnya ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, ikutilah Al-Qur'an dan ikutilah Muhammad, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Pendalilan dari ayat ini dikatakan oleh Allah yang namanya jalan yang benar itu hanyalah satu, yaitu apa? Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menggunakan lafaz mufrad dalam surat ini, dalam ayat ini, wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Dan sirat itu adalah lafaz mufrad dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jalan-jalan yang lainnya, wala tattabi'us subul, ya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Menjadi orang yang senantiasa berselisih dan bertikai. Ayat ini kita ambil faedah. Kalau kita tidak ingin bertikai, kita tidak ingin berselisih, tidak ingin berbeda-beda dalam Islam ini, hendaknya kita kembali kepada apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Yang menjadi sumber rujukan kita pada pagi hari ini dalam kajian kita kali ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita semuanya sudah sepakat Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum kita, insyaallah kita akan mengetahui mana jalan yang itu merupakan jalan-jalan orang yang jahat, orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah tujuan kita membahas atau mengetahui jalan-jalan yang bukan jalan Allah, yang merupakan jalan-jalan orang yang jahat, agar supaya kita menjauhi jalan tersebut, waspada dan hati-hati dari jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang sahabah yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah adalah seorang sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan teman yang banyak menyimpan rahasia khabar atau berita rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan, "Nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Manusia pada saat itu, pada zaman Rasulullah, mereka kebanyakan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, kebanyakan bertanya kepada Rasulullah agar diberikan bimbingan amalan-amalan yang baik. Diberikan bimbingan, petunjuk, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Lakini, kata Hudzaifah, akan tetapi aku yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyar. Aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang metode-metode yang salah, tentang jalan-jalan orang yang jahat, tentang amalan-amalan yang salah. Dalam rangka apa, kata beliau, makhafata ayyudrikani. Dikarenakan aku khawatir kalau keburukan tersebut akan menimpaku. Akan menimpaku. Nah, inilah tujuan kita mengenal jalan yang bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang jahat dalam rangka apa? Agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam jurang atau jalan tersebut sehingga akan mendapatkan ancaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitabnya, kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, yang intinya manusia dalam menyikapi jalan-jalan yang menyimpang itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Yang pertama, orang tidak mau tahu, antipati tatkala dibahas atau dibicarakan mengenai masalah tarikhah-tarikhah yang salah, mengenai madhab-madhab, manhaj-manhaj yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka antipati. Kalau dibicarakan masalah tersebut, mereka pun marah-marah. Kenapa hal ini harus dibicarakan? Ini adalah hal yang akan memecah belah barisan kaum muslimin. Demikian katanya. Nah, ini golongan yang pertama. Yang apa? Yang antipati terhadap pembahasan ini. Yang kedua, golongan yang berlebihan dalam membicarakan masalah ini. Membicarakan aliran-aliran yang menyimpang, senangnya mengkafirkan, senangnya apa? Mengklaim bahwasanya orang lain adalah ahlul bid'ah atau orang-orang kafir atau semisalnya. Ini golongan yang kedua, yang berlebihan dalam menyikapi permasalahan ini. Sedikit-sedikit apa? Mengklaim orang lain kafir, mengklaim orang lain ahlul bid'ah atau orang fasik atau yang semisalnya. Ini golongan yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga yaitu golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan. Yang tidak antipati terhadap pembahasan ini ketika membahas tentang manhaj-manhaj yang menyimpang, dia tidak antipati. Tidak pula dia berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Ya, tidak pula berlebih-lebihan dalam membicarakan masalah ini. Ini golongan yang pertengahan. Dan kita meminta kepada Allah agar kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Tidak kita antipati, tidak pula kita apa? Berlebih-lebihan dalam membicarakan masalah ini. Dikarenakan yang namanya seorang muslim jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia akan semakin lemah kekuatan imannya. Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang dia katakan? Sesungguhnya ikatan Islam, ikatan iman seorang muslim itu akan seutas demi seutas lepas dari dirinya apabila semakin jauh dari masa kenabian dan tidak tahu masa-masa jahiliyah. Ya. Ikatan Islam atau iman seorang muslim akan apa? Akan terlepas seutas demi seutas semakin dia jauh dari zaman atau masa kenabian. Yang tidak tahu masa-masa jahiliyah. Sehingga namanya para sahabat itu adalah orang yang paling kuat keimanannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid, pada awalnya kebanyakan mereka tidak menerima. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwahkan satu kalimat, qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan apa? Selamat. Tetapi kebanyakan mereka enggan untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat dari kalimat tersebut. Kalau mereka mengatakannya, mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya. Dan harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Maka tatkala mereka mau menerima dakwah Rasulullah, maka keimanan mereka adalah keimanan yang sangat kuat. Mau konsekuen dengan apa yang menjadi kewajiban dari kalimat tauhid tersebut. Sehingga namanya sahabah adalah generasi terbaik umat ini. Sebagaimana telah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khairul qarni generasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik umat ini, generasi al-awail, pertama-tama yang menjadi sejarah yang tercatat di dalam sejarah Islam. Sehingga hadirin saudara-saudara se-Islam rahimahullah, ini yang menjadi mukaddimah kita dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Kenapa pentingnya kita membahas atau membicarakan tema ini, agar supaya kita mengetahui apa sebenarnya hukum Islam dalam permasalahan ini, dan kemudian tujuan yang lainnya agar kita semuanya berwaspada dan hati-hati dari berbagai pemikiran yang timbul dalam tubuh kaum muslimin. Rahimahullah. Dan insyaallah untuk masuk ke dalam pembahasan ini, kita akan bacakan sejarah lahirnya kelompok Kelompok ini adalah kelompok yang merupakan salah satu kelompok pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Sehingga sejak munculnya cahaya risalah Muhammadiyah, sejak munculnya, sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umat manusia, itulah Islam mulai tersebar di segala penjuru dunia. Sehingga muncullah di dalam hati-hati orang kufar, terkhusus orang-orang Yahudi, kebencian, iri, ya, hasad terhadap keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lakukan, memulai membuat makar untuk Islam dengan harapan mereka mampu menghentikan cepatnya cahaya Islam yang menyinari dunia saat itu. Mereka berusaha untuk membuat makar dan tipu daya dengan berbagai cara untuk memadamkan cahaya Islam. Akan tetapi, apa daya, Allah pun enggan, bahkan Allah semakin menampakkan cahaya Islam tersebut. Tapi sekalipun dengan duka cita yang mereka rasakan, ternyata ambisi dan kedengkian mereka tak berhenti sampai di situ saja. Ya, tidak menyerah. Mereka terus menyebarkan racun yang menyelinap ke dalam tubuh Islam dan kaum muslimin. Pertama, dari keturunan Yahudi, di mana Yahudi adalah bangsa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Fatihah, "Wairul maghdubi 'alaihim waladhdallin." Juga kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ditafsirkan oleh ahlu tafsir yang namanya golongan yang dimurkai adalah Yahudi, adalah Yahud, bangsa Yahud. Waladhdallin, tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat, ditafsirkan oleh para ulama ahlu tafsir, siapa orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa dikatakan bangsa yang dimurkai? Dikarenakan mereka mengetahui ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Mereka tahu akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa. Tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Tapi mereka tidak mau apa? mengakui dia beliau sebagai seorang nabi. Sehingga dia adalah seorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka bersemangat dalam amal kebaikan, bersemangat dalam jalan-jalan kebaikan, tetapi tidak tahu ilmunya. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Nasara, mereka ingin mengamalkan amalan kebaikan, tetapi tidak tahu ilmunya. Sehingga inilah bangsa Yahud, orang pertama dari kalangan Yahudi yang dimurkai oleh Allah, yang terbuang setelah munculnya Islam, adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, apa yang dia lakukan? Dia menyelinap ke dalam Islam dengan slogan Islam. Dia pura-pura apa? Masuk ke dalam Islam. Sehingga dengan apa yang dia lakukan ini, mudah untuknya memburu generasi kaum muslimin. Disisipkan ke dalam pikiran-pikiran kaum muslimin. Pikiran Yahudi. Orang terdepan yang membuat makar untuk Islam. Seorang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan kemudian dia masuk ke dalam tubuh Islam, mengadu domba, dan memutus jalan menuju Islam. Memutus jalan menuju Islam dari manusia. Manusia yang ingin masuk ke dalam Islam, ya, dihalang-halangi olehnya.